Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian bulan yang lalu, kita membahas materi mengenai salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Razzaq. Yang nanti saya sampaikan materinya adalah, ini merupakan keprihatinan kita bahwasanya Indonesia merupakan surga dan negara teraman bagi para koruptor. Dan dari buku KPK menarik dan mengatasi korupsi, ada 9 penyebab maraknya atau subuhnya korupsi di Indonesia ini. Ada 9. Cuma yang ingin saya garisbawahi adalah yang ke-9. Yang ke-9 disebutkan gagalnya peran etika dan pendidikan agama. Jika diangkat gagalnya peran etika dan pendidikan agama ini, salah satu mengapa korupsi makin subur. Dan ini disebutkan dari Pak Samis Suseno, bahwasanya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. Sebab apa? Sebab agama memiliki rahasia hubungan emosional dan takutnya. Jika diterapkan dengan benar, sekali lagi saya dari bawah ini berkali-kali saya tekankan, jika diterapkan dengan benar, kekuatan remunerasi emosional yang dimiliki oleh satu agama bisa menjadikan umat bahwa korupsi itu bisa membawa dampak yang amat kagum. Ini ditulis oleh beliau pada tahun 2005. Dan juga menggugat peran agama di dalam pemberantasan korupsi. Kemudian kita tahu bahwasanya korupsi ini adalah bukan sakit akal, tetapi lebih kepada sakit kalbu. Nah, kalbu ini sifatnya atau karakteristiknya adalah mengejar kesenangan atau secara berbeda dengan otak. Otak ini lebih kepada perhitungan. Jadi profit atau loss itu rugi, angka, bilangan, tapi beda dengan ini. Ini atau korbu ini lebih kepada mengejar kesenangan dan takut kepada sengsara atau susah. Inti sari daripada korupsi adalah orang takut, sengsara, dan mengejar kesenangan. Walaupun tahu itu sebetulnya, kita tahu kesenangan sesaat saja. Dan kalau orang yang sakit adalah korbunya, maka Allah mengatakan seperti ini di dalam Al-Quran, Allah mengatakan amal lagi nanti kulitim ma'udun padahal itu bisa dilakukan wama kudus katilu. Jadi orang yang sakit kalbunya percuma kalau kita hanya sekedar dengan peringatan. Peringatan itu tata kata tulisan ayat sama kita di Al-Quran, tapi ayat Al-Quran ini merupakan akal bukan tulisan, ini tidak menempat. Padahal itu bisa dilakukan bahkan mereka itu bertambah susah dan akhirnya mereka mati dalam keadaan kubur. Nah itu untuk orang-orang yang pakai kolumnya, terapinya bukan dengan kata-kata, tidak cukup, ya, tidak cukup hanya sekedar dengan kata-kata, tidak cukup hanya sekedar dengan kebal, tidak cukup hanya dengan sedalikan, tapi dengan visual, dengan contoh, dengan perbuatan. Karena itu Rasulullah mengatakan dakwah terbaik adalah dakwah bisa, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan memberikan contoh solih tauladan. Dan ini karakteristik dari kata ideal dan ideal ini otak, perbal, lisan, tulisan, dan ini itu alat tauladan. Dan ini lebih kepada gambar, kepada perilaku. Jadi di sini adalah orang yang sakit korupsi dan lain sebagainya, punya sakit ini. Karena itu harus perlu gambar, visual, contoh, perlu tauladan. Contoh, tauladan harus sudah berhasil. Karena itu mengapa saya tampilkan gambar-gambar dalam rangka pembelajaran bagi kita bahwasanya Allah sebetulnya sudah memberikan satu batasan-batasan ketika kita menjemput rezeki kita. Karena itu kalau kita pahami salah satu sikap Allah yang kemarin sudah saya sampaikan, ini hanya sudah mulai sebelum masuk ke materi berikutnya. Ini Allah, maksudnya jaminan dari Allah, Allah memberikan statement, Allah memberikan garansi, Allah memberikan jaminan, walau tak perlu Allah atau tidak Islam. Namun justru Allah yang mengatakan, Allah yang menjamin rezeki dan keluarga. Jadi rezeki hukumnya pasti, pasti Allah akan berikan. Dan karena itu kemarin juga sudah saya sampaikan empat guideline, empat pedoman yang kalau kita aplikasikan di dalam ketika kita bekerja, insya Allah kita tidak akan terjebak kepada perbuatan yang amat sangat menyulitkan oleh Allah. Yang pertama, ingat para nabi ini tadi yang kita dibaca di buku Al-Qur'an dua ini, Rasulullah mengatakan wahai manusia, sesungguhnya seorang tidak akan dicabut nyawanya yang tidak habis bagian rezekinya. Karena itu jangan pernah kita menganggap rezeki itu amat lambat datang kepada kamu. Intinya kemarin sudah saya sampaikan, selama kita masih bernafas, jangan takut rezeki tidak diberikan oleh Allah. Rasulullah mengatakan jangankan menganggap tidak sebagai rezeki, menganggap rezeki lambat datangnya saya tidak boleh di dalam hal ini. Dan yang kedua kan kemarin juga sudah saya sampaikan, ini kata Allah di dalam instruksi, Allah mengatakan kepada malaikat yang membagi-bagikan rezeki, apakah Allah bila kalian sampai hamba Allah yang melampaui batas dalam mencari rezeki, melampaui batas ini artinya menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki, maka biarkanlah mereka berusaha payah menjaga apa yang dikehendakinya, karena mereka tidak akan memperoleh di atas apa yang telah ditentukan. Jadi faktor setiap orang sudah tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Sebagai orang-orang tidak akan kita tahu melakukan secara tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Sudah sepah sesuai dengan kebutuhan barang tersebut. Jadi ketika di sini ada diskusi, Allah mengatakan ya ma'a dan ma'ana wa'ul-ma'ul kakilah menyebutin lalu kali ini menjadi bodoh. Rizki besok bukan besok. Rizki sekarang, iman sekarang, syukur sekarang. Itu yang jauh lebih penting. Karena rizki kita besok, tergantung bagaimana kita mencikapi rizki yang diterima pada hari ini. Kalau rizki yang diterima pada hari ini karena sedikit, ya Allah, sedikit sekali rizki yang kau berikan pada hari ini, ya Allah. Seperti kita terima dengan sabar dan kita syukuri, besok Allah akan nambah. Dan ini akan terus dan tidak akan syukuri semua. Kalau kau syukuri, iman yang aku berikan. Lima rezeki yang kita apa sedikit, hari ini tidak syukuri. Besok akan Allah lakukan. Aku tambah bagian iman itu Allah. Dan yang keempat, ini di dalam Al-Quran. Wa ma'ayatakillaha ya zalmatogam wa zuku min hasillah ya katibat. Allah akan tangguh memberikan rezeki dari arah tidak terduga. Nah itu kemarin, ini sudah semua contoh-contohnya, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan kemarin terhadap ini. Yang pertama, orang yang merasa bahwa rezeki adalah merupakan hasil usahanya semata, itu rezeki usaha ini. Itu dikatakan oleh orang musyrik. Musyrik ini tapi orang yang musyrikkan Allah. Karena dia merasa itu adalah hasil jadi payahnya tidak dicampur tangan Allah. Yang kedua, orang yang yakin bahwa rezeki dari Allah, dia yakin rezeki dari Allah. Tapi ragu, dia melakukan dalam usaha, dia yakin usaha ini adalah rezeki nanti Allah akan berikan dengan kabar usaha. Tapi ragu, bisa apa sih saya dalam ini, bisa untung nggak ya dalam ini. Nah itu barangkali dimaksudkan orang-orang yang semacam itu yang dikatakan oleh Abdullah dan Tambah Kondi dolongkan kepada orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah orang yang yakin bahwa rezeki dari Allah, yakin, aku yakin, tetapi tidak mengeluarkan kewajibannya atau tidak mengeluarkan zakatnya dan bahkan dihambur-hamburkan untuk perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, menentang Allah. Ini yang disebut orang fasik, fasik itu artinya rusak. Dan yang keempat, Yang keempat adalah orang yang yakin bahwa rezeki itu dari Allah dan usaha itu hanya asbab saja yang tidak mempengaruhi dapat atau tidaknya satu rezeki, lalu kemudian mengeluarkan kewajibannya, mengeluarkan zakatnya, dan hasilnya dari uangnya tadi tidak dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan maksiat, inilah seorang mukmin yang lurus dan ikhlas. Jadi kemarin kita lihat bahwanya yang suka mengacar-acar contohnya, dia merasa bahwanya kalau ada gagal ini pasti dapat, bukan seperti itu. Usaha yang kita lakukan itu mengasbab, dan Allah tahu kok mendatangkan rezeki dari arah tidak terduga. Karena itu materi berikutnya akan kita bahas pada hari ini, yang kali ini. Mas, saya katakan kalau ada makanan yang masuk menurut anak, makanan yang enak, makanan tidak ditolak oleh anak, tidak ditolak oleh lidah anak. Kemarin kita lihat bagaimana lidah menolak terus makanan-makanan yang mengandung racun, ini tidak ditolak. Tetapi ketika dimakan makin lama, hatinya makin hitam, dan akhirnya ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Karena makanan yang masuk ke dalam mulutnya adalah makanan-makanan yang berasal dari uang yang haram. Dan itu tanggung jawab kita tak berbagai terlatih yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Jangan kita pikir apa yang kita lakukan tidak memberikan dampak kepada mereka. Jadi menyambung yang kemarin, ini barangkali juga pertanyaan dari materi kemarin. Bagaimana? Kalau kemarin kan dikatakan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang, sesuai dengan kebutuhan orang yang bersangkutan. Pas sesuai dengan kebutuhan orang yang bersangkutan. Nah pertanyaannya bagaimana? Orang yang kita tahu, yang kita lihat mengumpulkan rezeki melebihi batas ketetapan Allah, melebihi batas lapor yang ditetapkan oleh Allah, tetapi berasal dari usaha yang haram. Kalau sebarang tidak masalah. Katakanlah misalnya pelakon seorang sejak dia lahir sampai meninggal dunia, sulit dan pelakonnya. Tetapi yang berhasil dikumpulkan oleh sekolah tersebut, berasal dari uang yang haram, bukan hanya 10 miliar, mungkin ratusan miliar, bahkan triliunan. Nah, bagaimana dengan kelebihan apa yang bukan menjadi haknya? Bukankah dari di dalam dalil tadi dikatakan seseorang tidak mungkin berlebih, tidak mungkin kurang. Rezeki tidak ditentukan oleh Allah, yang lebih tidak mungkin kurang. Nah, bagaimana dengan kelebihan rezeki yang bukan menjadi hak seseorang? Percaya, suatu saat nanti Allah akan mengambilnya. Dan kalau Allah sendiri tidak mengambilnya, caranya pastilah menyakitkan dan memalukan. Menyakitkan dan memalukan bukan hanya bagi si pelaku, tetapi orang di sekitarnya ikut merasakan sakitnya. Orang di sekitarnya ikut merasakan malunya. Dan ini suaranya tidak terkurang. Mungkin mengambil hak orang lain, harta orang lain, rezeki orang lain, bagian orang yang kita berikan Allah. Dan kelebihannya, kalau bukan kita usaha orang mengambil kembali. Dan caranya, kalau Allah yang mengambilnya, caranya menyakitkan dan memalukan. Menyakitkan dan memalukan bukan hanya bagi si pelaku, tetapi orang di sekitarnya itu merasakan sakitnya. Orang di sekitarnya itu merasakan malunya. Jadi, ayat kaumnya ini digarap oleh Dedy Mizwar dengan gaya komedi satir. Kita mungkin dengarnya senyum, apakah kalian ingin kami keluar dari rumah ini tanpa busana hidup juga karena semua jadi kita oleh negara. Kita bisa saja tersenyum mendengar dialog yang semacam ini, tetapi itu komedi satir, menyakitkan. Karena pada kenyataan seperti itu, orang yang uangnya atau hartanya berasal dari usaha yang haram, maka jangankan furniture, jangankan rumahnya, jangankan mobilnya, bahkan pakaian yang melekat di badannya itu bukan miliknya. Itu milik orang lain, hak orang lain, harta orang lain yang diambil dengan cara tidak halal. Mungkin di dalam baju yang dipakainya ada haknya janda-janda miskin. Mungkin pada celana yang dipakainya ada hak anak-anak yatim. Sehingga pada hakikatnya orang semacam ini telanjang di hadapan Allah. Dia tidak punya apa-apa. Orang semacam ini tidak punya apa-apa. Dan kemudian itu pasti dan pasti Allah akan ambil. Cuma karena waktu. Ada orang yang ambil apa yang bukan menjadi haknya ketika dia masih muda, masih gagal, masih produktif, alhamdulillah. Ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi kita juga lihat ada banyak orang-orang yang diambil apa yang bukan menjadi haknya justru ketika mereka sudah tidak produktif lagi, justru ketika mereka jatuh, justru ketika mereka boleh ditinggalkan oleh teman-temannya. Habis sudah. Jadi sekali lagi, jangan kita pikir apa yang dilakukan itu tidak membawa dampak pada orang-orang di sekitarnya. Ada orang yang mengatakan saya di salah satu kursi, dia mengatakan itu perbuatan Allah yang betul. Tidak apa-apa, cara pulang ini saya tanggung resikonya, biar keluarga saya, tapi keluarga saya hidup secara layak. Jangan salah, jangan kita pikir kalau kita berikan makanan kepada anak istri kita, dari uang yang haram, kemudian mereka juga akan tumbuh jadi orang-orang yang baik. Itu akan membawa dampak kepada mereka, bukan hanya bagi kita. Kepala keluarga akan siap. Paling tahun saya biar, berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yang penting anak keluarga saya, jangan saya lupakan. Karena pada akhirnya apa yang diberikan kepada mereka, kalau berasal dari hal yang tidak sendiri dari Allah, maka jangan harap hasilnya akan baik, akan tumbuh. Karena itu, kita menyekolahkan anak, kita menyekolahkan anak ke perguruan tinggi sampai mencapai gelar, bukan hanya sekedar tingkat SMU, tetapi sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan ada S1, S2, S3. Kita menyekolahkan anak sampai S1, S2, S3, tujuan cuma satu, supaya anak-anak kita bisa mencari pekerjaan dengan mudah kalau mereka punya gelar. Tapi justru kita lihat orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang pandai. Mereka boleh berarti satu, mereka bergelar S2, bahkan S1, S2. Padahal orang yang tidak punya gelar, bahkan orang yang tidak sekolah, saya jamin korupsinya. Tidak sekolah, tidak sekolah pun. Dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kalau kita punya gelar. Mengapa kita tidak pede pada gelar yang kita miliki? Karena yang kita miliki sebetulnya cuma akbab saja, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan kita pikir kalau kita memberikan mereka, pendidikan mereka dari uang yang tidak diberi oleh Allah, kemudian mereka akan tumbuh, mudah mencari kerja. Jangan harap kalau nanti suatu saat anak kita tumbuh jadi orang yang tidak bisa mengerjakan mana yang baik, mana yang benar. Kita lihat dulu ilustrasi ayat tahunnya bagaimana para anak yang tumbuh dari uang yang haram. Jangan harap kalau kita menanamkan bibit yang buruk akan mendapatkan menuai hasil yang baik. Bahkan kadang-kadang kalau kita tanamkan bibit yang baik saja, hasilnya kadang-kadang tidak begitu baik. Apalagi kalau jelas-jelas bibit yang kita tanam adalah bibit yang buruk, yang hakiki kita tidak menuai hasil yang baik. Assalamualaikum. Ayah kaumnya bagaimana anak yang dibesarkan dari uang yang haram. Si ibu hanya bisa berdalih di status keibuannya dengan mengatakan dosa dan durhaka kamu pada ibumu. Padahal Umar mengatakan orang semacam ini sudah lebih buruk durhaka terhadap anak. Jauh lebih buruk anak sendiri durhaka padanya. Karena durhakanya anak adalah pertentukan orang tua sendiri atas pendidikan orang tua sendiri. Jadi kalau ingin mengetik hasil semacam ini, silakan berikan anak-anak kita uang yang haram. Maka pasti depan kita akan jadi anak yang seperti ini. Tidak bisa lagi membedakan mana halal, mana yang haram. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan jangan harap mereka akan jadi anak yang berterima kasih kepada dua orang tuanya. Itu orang tua mengatakan, saya sudah jikir balik membesarkan kamu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau hasilnya adalah uang dari yang haram, maka jangan harap mereka akan menjadi tumbuh anak-anak yang berterima kasih kepada orang tuanya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalannya ganti. Dan hadis Al-Quran mengatakan kalau rumah yang kita tinggali satu saja bataknya berasal dari uang yang haram, satu bak dari sekian ribu batak, satu saja bahkan yang berasal dari uang yang haram, atau satu saja paku dari sekian ribu paku yang ada di rumah kita, satu paku berasal dari uang yang haram, maka Allah akan cabut. Allah akan cabut lepas dari rumah tersebut, rumah yang lapang, yang luas, yang terah sempit, rumah yang cukup dengan air kondisinya itu merasa aman bagi penghuninya. Karena itu Rasulullah mengatakan tak suap makanan yang haram masuk ke mulut seseorang. Satu teguk minuman yang haram masuk ke mulut seseorang. Satu teguk tersuap 40 hari ibadahnya terpola. Satu suap, Pak. Satu teguk 40 hari ibadahnya terpola. Bayangkan kalau puluhan suap, bayangkan kalau ratusan suap, bayangkan kalau ribuan suap, bayangkan kalau jutaan suap yang masuk ke dalam mulut kita. Mulut anak kita. Tidak heran ada orang berdoa kepada Allah, tapi doa yang tidak pernah diterima oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan 40 hari dari mereka tolak hanya mereka suap saja. Dan kemudian Allah sering memperumpamakan manusia seperti binatang di dalam Al-Quran. Ini di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan sesungguhnya dia tidak sedang membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk, bahkan lebih rendah lagi. Adapun orang yang beriman yakin bahwa perumpamaan itu dari Tuhan mereka. Tetapi orang kafir berkata, apa maksud Tuhan membuat perumpamaan kami seperti hewan? Banyak orang yang semakin besar karena perumpamaan-perumpamaan seperti itu, tetapi banyak pula orang yang mendapatkan hidayah dari perumpamaan-perumpamaan seperti binatang. Maka tidak ada yang berpandang besar kecuali orang yang fasik dan orang-orang yang rusak. Jadi Pak Ibu, banyak sekali Allah memperumpamakan manusia di dalam Al-Qur'an ini seperti binatang. Salah satu sebagai penutup berarti ini. Ada juga sebutan satu lagi di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ulai kakalan sebagus adul. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Jadi Allah memperumpamakan manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Binatang ternak yang paling rendah apa kita? Apa bu? Binatang ternak yang paling rendah. Binatang ternak itu ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada ayam, ada babi. Mana binatang ternak yang paling rendah kan? Babi. Kita sangat babi. Tetapi Allah mengatakan ada orang yang ulai kakalan adul. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Ini ayat kauniyah. Adakah ayat kauniyahnya? Pasti dan pasti Allah akan berikan ayat kauniyah. Bertahun-tahun saya mencoba membunuh ayat kauniyahnya, tidak pernah ketemu. Ada perumpamaan, tapi juga ada perumpamaan dari ulama-ulama yang menceritakan bagaimana dialog di antara binatang-binatang. Tapi alhamdulillah kurang lebih 6 bulan lalu, ketika di satu kesempatan dengan dokter hewan IPB, ada pada waktu azan itu ada diputarkan mengenai film mengenai babi. Jadi ada satu penelitian mengenai babi. Cuma saya filmnya tidak saya dapatkan karena formatnya berbeda. Saya buat animasi saja. Jadi babi itu kalau makan, kalau minum, anaknya itu selalu lulu dan anaknya selalu banyak. Di dalam film tadi penelitian tadi ada 12. Berapa makan lulu? Tetapi walaupun lulu, tapi pasti bagian. Ternyata babi ini kalau melahirkan jumlah puting susunya sama persis seperti jumlah anaknya. Jadi katakanlah melahirkan pertama kali 12, nanti ada kasih 12. Melahirkan dua kali katakanlah 10, nanti puting susu yang tumbuh itu 10. Yang dua tidak minum air, tidak keluar air. Jadi katakanlah kalau dua, buah manis. Kita tahu manis, dan kita tahu buah manis di dalamnya kalau kita lihat kembangannya. Kalau kembangnya diameternya 5, tapi buah di dalamnya 5. Jadi babi juga sebetulnya orang-orang peternak babi sudah tahu jumlah babi yang dikandung ini ada berapa. Dilihat dari puting susunya yang jadi yang utuh. Jadi itu babi biasanya mereka kalau misalnya waktu makan sama-sama itu mereka berduduk. Tetapi kalau itu babi ya, ini salah satu ini babi. Kemudian diteliti lagi oleh dokter tadi. Ya. Ternyata babi kalau katakanlah dia sudah makan di puting susu nomor 1 kanan paling atas. Itu di sini terus, dia akan tidak ke tempat yang lain. Jadi istilahnya istiqomah. Babi kok istiqomah? Dia konsisten. Jadi kalau sudah di situ, di situ terus. Tidak mungkin tidak ke tempat lain. Jadi waktu mereka berdua, mereka tahu tempat pertama di mana. Jadi kalau pertama di situ, dia di situ terus. Tidak akan pindah ke tempat lain. Itu salah satu kondisian lagi. Di sini dikenal juga dokter, lewat tadi. Di Perancis kalau tidak salah pendidikan ini. Ditutupi, katakanlah puting susu ibunya yang nomor 1 yang nomor kanan atas ditutup. Jadi pas waktu giliran minum, sebab ada bolu dari ibunya ini waktu minum, maka ke-12 anaknya itu baru tutup minum. Nah, babi yang ditutup puting susu ibunya tadi, waktu dia lihat ternyata puting susu ibunya tertutup, dia tidak bisa minum, dia hanya sudah besar seperti itu. Sementara saudara-saudara, sebelah saudara-saudara itu sibuk minum dengan maksudnya. Kemudian sekitar 5 menit, setelah saudara-saudara sudah cukup kenyang, mereka akhirnya berhenti. Dan akhirnya kita lihat kan ada 11 puting susu yang kosong. Kita barangkali berpikir di Argentina untuk minum ke puting susu yang sudah ditinggalkan oleh saudara-saudara. Ternyata tidak. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Dan akhirnya diselidiki oleh dokternya, dokternya penasaran sampai kapan dia tidak mau minum. Apakah nanti kalau kelaparan, dia apakah dia akan menemukan dengan akalnya, ini loh, kamu bisa minum di sini. Sampai akhirnya selama 3 hari, dan akhirnya babi tadi mati dalam keadaan kelaparan. Kausan. Dokter tadi menutup film tadi mengatakan inilah bodohnya babi. Mengapa tidak ada berhenti juga? Lagi kosong. Itulah bodohnya babi, komentar dari dokter hewan tadi. hanya yang saya bilang tadi, tahu persis. Baru hari itu saya lihat inilah ayat kaumnya dari ayat ini. Karena itu secara spontan saya katakan pada dokter dokter, kalau ada terjadi pada manusia saya yakin maksud ini adalah calon penghuni surga. Terkejut dokternya. Kenapa dia? Karena orang seperti ini lebih baik mati kelaparan ketimbang makan sesuatu yang bukan haknya. Kan kalau mengatakan ulah ikan yang aman juga berkabur, terkira mereka diubahnya seperti tidak pernah, bahkan lebih rendah lagi, tapi tidak tidak mau makan sesuatu yang bukan haknya, tidak mau makan sesuatu hak pada orang lain, tidak mau. Manusia, kita lihat tulisannya rahim, berat, dua orang, miskin, dia makan, maaf, tidak perlu dari kecama kaya, Pak. Atau BRT katanya, biar dia datang ke kafe kami dalam rumah. Saat itu, ulah di kekanan dan kumpadu. Mereka tidak ulah seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Ya, sebagai penutup, kita lihat satu ayat kaumnya bagaimana ternyata di dalam dunia binatang pun ada adab dan etika ketika mereka menjemput rizkinya. Kita lihat. Ini ada anjing yang pimpinannya tidak bisa cari makan karena sakit, kakinya begini oleh singau. Empat anak buahnya, karena dalam kelompok yang cari makan belum sama. Susah anaknya karena harus dengan berlari-lari atau kan. Dan ini pimpinannya sakit dijaga oleh budaknya berapa kali itu. Ini diserahkan, karena dia tidak bisa cari makan sendiri oleh anak buahnya. Hanya empat ekor anjing yang terburu, empat ekor burung, satu dikasih untuk pimpinannya. Kita lihat ada dan etika di antara binatang ketika mereka menjemput rezeki, kaki mati dan sekarang dia tidak bisa berburu, diterima. Yang tidak paham bahasa hewan, buku itu harus jalan mati, bos. Ternyata tidak mau, ternyata tidak mau karena dia merasa itu bukan hasil dari ayahnya sendiri, dikembalikan, Pak, dikembalikan itu, karena merasa bukan hasil dari ayahnya. Dikembalikan, dia tidak mau. Sesuatu yang bukan hasil dari ayahnya, bukan hasil dari anak sendiri, sekedar berarti saja tidak mau. Padahal dia sudah bisa menerima apa yang sendiri, sampai orang sendiri. Yang lain, ya, ini etika yang tahu mereka, yang lain juga tidak mau makan, kalau pimpinannya tidak mau makan. Subhanallah. Apa yang dilakukan? Nah ini kalau paham bahasa saya, ini artinya mereka sudah musyawarah mufakat, Pak. Kok tidak paham bahasa? Apa hasil musyawarah? Ternyata tetap diberikan pada pimpinannya. Wujud dari wakil Allah, wakil Rasul, wakilnya dan seminggu. Apa pada Allah, kata pada Rasul, dan apa pada pemimpin-pemimpinnya. Diberikan pada pimpinannya, karena dia tahu pimpinannya tidak bisa bekerja. Sementara 4 ekor anjing berbagi 3 ekor burung. Ya, mama ini sudah tidak di depan bosnya. Barangkali yang akan melihat mereka pasang dengan lahat. Sementara yang pemilik daripada burung utama tadi, ini, anjingnya ini. Barangkali kalau bisa dimakan, saya juga tidak makan. Kalau kamu juga tidak makan. Subhanallah. Jadi di dunia binatang, ada adab dan etika ketika mereka menjemput rezekinya. Bila jika karena tinggal mengadu sabila mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, Pak, setan tadi hanya makan bagian ya, apa yang sudah ditetapkan untuknya. Setan hanya siapa? Setan sumpah pada Allah, bahwa aku hanya mengambil bagian dari hamba-hambamu yang sudah ditetapkan untukku. Apa setan tidak marah? Tidak. Banyak bagian setan. Karena bagian yang itu setan adalah hewan yang tidak disembelih dengan diri sama Allah. Itu pasti bagian setan. Atau kalau orang yang makan, orang muslim makan, hewan itu sudah disembelih karena Allah. Tapi makan pakai mandiri, pakai hati, setiap ini makan lah, kita pamitnya. Dan tentu, ini saya ambil dari Tempo. Kita tahu Agus Sondro, Bapak Agus Sondro adalah salah satu yang menerima gratifikasi ini yang disampaikan, ini dari beliau, ini dari beliau ya. Jadi dari 50 juta, sebagian ini digunakan untuk ini per bulan sare, sedangkan sisanya untuk membeli mobil mewah, Mercedes dan Hyundai. Terakhir, apa kata beliau, ternyata perkebunan cabainya tidak menghasilkan sama sekali bubar, tidak ada apa-apanya. Sementara mobil mewah yang dipakainya, menurut keterangan beliau, bulat balik masuk bengkel, justru merongrong. Dan ini statement beliau. Tidak karuan mas, seperti jin setan yang dimakan oleh iblis. Allah. Ulahai kata anak, itu dalam adun suatilah. Mereka tidak ulangnya seperti tidak anak-anak, bahkan lebih anak kali. Jadi kalau orang tidak bisa mengaku, itu saja yang saya sampaikan. Jadi sebagai ini itu, jadi kesimpulannya, kalau saya korupsi, mondok, merampok, atau ngapak, apa saja sebenarnya itu adalah perbuatan yang paling bodoh. Kenapa? Karena di korup yang diambil, yang dirampok, yang dirampok, yang dipotong, yang diambil. Itu bukan uang kita siapa, tapi uang kita sendiri, bagian kita sendiri, harta kita sendiri, yang kalau waktunya Allah akan berikan dengan cara yang baik. Tetapi karena kita tidak abal, maka uang yang harusnya menjadi bagian kita, menjadi haram hukumnya karena kita tidak abal. Itu saja yang sudah saya sampaikan pada maksudnya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa salamun ala al-mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.